Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman mazida amma ba'd. Mempelajari dan sekaligus menguasai ilmu bahasa Arab, yaitu terutama nahwu, seberapa lamanya tentu tergantung dari kemampuan kita masing-masing dan juga semangat masing-masing dari kita. Akan tetapi, seberapapun pemahaman yang kemudian kita dapatkan dari pelajaran nahwu ini, maka itu semua akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengacu pada pendapat para ulama, di antara para ulama yang menyatakan bahwa belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib berdasarkan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Tidak akan sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Tidak akan menjadi sempurna satu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya pun menjadi wajib. Apa hukumnya berwudu untuk orang yang sholat? Hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena sholat tidak akan sempurna dan sah kalau tidak bersuci dengan berwudu, maka berwudu itu hukumnya adalah wajib. Maka di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memahami syarat Islam, baik itu berupa Al-Qur'an maupun hadis-hadis sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merupakan apa? Kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sedangkan Al-Qur'an demikian juga sunnah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Arabian, dengan bahasa Arab. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabian. Dan demikian pula lah kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu itu Al-Qur'an Arabian, dengan bahasa Arab, dalam surat Asy-Syura. Maka menjadi wajib hukumnya untuk mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan apa? Dengan bahasa Arab, yang itu adalah merupakan sarana untuk kita bisa memahami dengan pemahaman yang benar, baik itu tentang Al-Quran maupun Sunnah, demikian pula keterangan dari para al-ulama. Maka tentu ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk kita bersemangat dalam belajar bahasa Arab, baik itu berkaitan dengan nahwu atau qasharaf ataukah yang lainnya. Nah, pelajaran kita yang terakhir kita sudah membahas tentang al-fi'lu, yang mana sebelumnya juga kita telah mempelajari 9 macam huruful jari, 9 macam huruf jar, dan juga contoh yang diberikan oleh pengarang dari kitab ini, yaitu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, alba'u, alkafu, dan juga allamu, ada berapa? 9. Dan ini terdapat banyak sekali huruf-huruf jar yang ini di dalam Al-Quran maupun juga dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik itu min, ila'an, dan seterusnya. Nanti akan kita latihan dari surat Al-Fatihah nanti akan kita cari mana itu yang fi'il, mana itu yang isim, dan juga mana yang huruf. Nanti. Nanti itu maksudnya ya saufa ya, bukan sin. Apa bedanya kemarin sin dan saufa? Sin itu lebih dekat daripada saufa. Bukan nanti terus apa habis taklim mana katanya tadi mau nyari Al-Fatihah. Nah, nanti maksudnya bimakna saufa. Demikian pula kita telah mempelajari tentang macam kata yang kedua, yaitu al-fi'lu, yaitu kata yang menunjukkan makna dan berkaitan dengan apa? Dengan waktu atau dengan zaman. Waktu ada tiga apa kemarin? Waktu lam, lampau, terus apa yang kedua? Waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Sehingga contohnya di sini, kataba itu waktunya telah lampau karena artinya adalah dia seorang laki-laki telah menulis. Qara'a, dia satu orang laki-laki telah membaca. Berarti kalau diterjemahkan dengan kata telah itu berarti waktunya lampau atau setelah pembicaraan. Adapun yaktubu ini waktunya sekarang atau akan datang. Dia satu orang laki-laki telah atau akan menulis. Yaktubu. Demikian yakra'u, dia satu orang laki-laki telah atau akan membaca. Demikian pula aktubu dan juga akra'u, saya membaca, saya menulis. Ini kalau diartikan aktubu saya sedang membaca, bisa juga saya akan membaca. Biasanya kalau apa namanya akan itu dikasih tambahan sin. Sa'ak tubu misalnya, saya akan menulis. Sa'ak tubu. Demikian juga akra'u, saya sedang membaca. Atau juga bisa diartikan saya akan menulis. Kalau diawali dengan sin ataukah saufa, sa'ak tubu atau sa'ak ra'u, nah ini berarti apa mengartikannya? Akan. Jangan diartikan sa'ak ra'u, saya sedang membaca. Karena ada huruf sin berarti akan, waktunya yang akan datang. Bisa dipahami? Paham. Cepetan. Sa'ak tubu, sa'aktubu. Ini sin di sini menunjukkan aktubu adalah fi'il. Ya enggak? Sin juga menunjukkan bahwasanya waktunya itu akan datang. Bukan sekarang. Tapi kalau dikatakan aktubu, aku menulis, ini bisa dua makna, sedang, aku sedang membaca, atau aku akan membaca. Paham ya? Sekali lagi kalau itu di depannya ditambahkan sin atau saufa, bisa dipastikan waktunya itu akan datang. Demikian pula telah kita baca pelajari kemarin tentang alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Ada empat, yaitu qad, sin, saufa, dan ta'u ta'nis as-sakinah. Qad yaitu telah, as-sin yaitu akan, saufa demikian pula akan. Ta'u ta'nis sakinah adalah ta' yang disukun, menunjukkan pelakunya adalah satu orang perempuan. Dan kita sampaikan kemarin, untuk mengetahui suatu kata itu adalah fi'il, ada dua cara. Yang pertama, dengan melihat adakah di kata tersebut terdapat salah satu dari empat tanda ini. Ini cara yang pertama. Lihat kalimatnya atau katanya, ada apa tidak salah satu dari empat ini. Adakah sin, saufa, qad, atau kata uta'nis. Kalau ada berarti itu fi'il. Cara yang kedua adalah dengan melihat apa kemarin? Artinya. Nah, melihat artinya atau melihat maknanya. Kalau fi'il tersebut tidak ada salah satu tanda dari empat ini, tapi artinya atau maknanya kata tersebut adalah merupakan kata kerja, berarti itu adalah apa? Fi'il. Nah, kita lanjutkan. Kalau ada yang merasa kecepatan, bilang aja nih. Kecepatan. Ya, alhamdulillah. Artinya bilang langsungan lebih enak daripada WA kan. Udah malam-malam WA saat tadi kecepatan apanya? Kok kecepatan naik motornya atau apa pelajarannya gitu. Bagi yang merasa kecepatan dari pertemuan 1 sampai ke 4 bisa lihat di Telegram nanti. Cuman kita pelankan sekarang ya. Nah, yang berikutnya adalah al-harfu nomor 3. Ini kita masih membahas tentang macam-macam kata dalam bahasa Arab. Kata dalam bahasa Arab ada 3, yaitu isim, yaitu kata benda. Kemudian yang kedua fi'il, kata kerja. Kemudian yang ketiga ini, yaitu al-harfu dalam bahasa Indonesia, huruf sama. Qala al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah al-harfu, berarti itu apa? Al-harfu, isim wa fi'il. Isim, langsung praktek itu. Dan huwa, huwa ini isim wa fi'il. Isim, isim apa? Domir. Kalimatun, nah, kalimatun isim wa fi'il. Isim, apa tanda isimnya? Tanwin. La yufhamu, tidak dipahami. La itu huruf. Yufhamu isim wa fi'il. Fi'il. Nah, namanya fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul nanti? Nanti tapi bimakna saufa ya. Maknaha, ya maknanya. Maknaha. Itu makna itu isim. Karena dia mudhof, kemudian hanya mudhofun ilaih. Ini salah satu atau tambahan suatu kata itu dikatakan sebagai isim ketika dia mudhof. Mudhof itu apa? Ya, saufa. Nanti. Saufa ya'lamun. Nanti mereka akan paham. Illa kecuali ma'a ghairiha. Bersama dengan ghoiriha yang lainnya. Ghoiri itu isim wa fi'il. Isim karena di khofat atau di kasroh. Saya ulangi. Huruf adalah kalimatun. Kata. Yang la yufhamu, tidak dipahami maknanya. Illa kecuali ma'a bersama ghoiri selain ha-nya. Kecuali bersama yang lainnya. Kecuali bersama dengan apa? Kata yang lainnya. Huruf adalah kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama dengan kata yang lain. Kata yang lain itu apa? Bisa fi'il, bisa isim, bisa fi'il. Nah. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Belum. Diulangi? Ya. Lanjut. Huruf adalah kata. Jadi huruf itu kata yang tidak dipahami maknanya. Kecuali dengan bersambung dengan yang lainnya. Disatukan dengan yang lainnya. Nah, lainnya itu apa? Dua yang telah lewat. Yaitu apa? Isim atau fi'il. Mislu contoh. Min. Dari. Fi di dalam, summa kemudian, fa maka, idza apabila, au atau hatta sampai. Min dari, fi di dalam, ini sudah lewat tentang huruf jar. Summa kemudian, fa maka, idza apabila, au atau hatta sampai. Saya mau bertanya, dari, paham antum? Enggak paham, apa tiba-tiba bilang dari? Nah, fi di dalam, summa kemudian, tiba-tiba anak antum bilang kepada antum, fi apa? Kemudian. Apa kemudian? Kan enggak paham maknanya kan? Paham enggak? Enggak, maksudnya itu apa bilang kemudian itu, bilang summa itu. Akan menjadi paham kalau kemudian, kalau summa, kalau kemudian bersambung dengan isim atau fi'il. Nah, summa yadhabu, kemudian dia pergi. Paham enggak? Paham, ada maknanya. Nah. Demikian juga fa, maka. Tiba-tiba teman antum bilang, baru masuk lapangan, belum ngomong apa-apa sama temannya satu, apa itu, teman badminton. Maka, wah maka semes apa maka bacon apa, enggak paham. Nah, maka, kan enggak paham. Kalau disambung dengan isim atau kafiil baru paham. Nah, fa'antum apa misalnya tadribu, maka antum pukul. Nah, itu pun belum paham banget ya, tapi kan udah ada maknanya. Maka antum pukul, pukul pakai raket, pakai tangan, kan? Pakai raket tentunya. Iza apabila, ada orang bilang iza, nggak akan paham maknanya. Kecuali apabila kemudian disambung dengan isim atau fi'il. Nah. Au atau, demikian juga, hatta sampai. Nah. Iza kumtum ila sholati, apa kemarin? Faksilu wujuhakum. Kan ketika disambung baru paham makna dari kalimat yang disusun. Walaysa lil harfi alamatun khosotun, dan huruf itu laisa tidak memiliki alamah, tanda-tanda khosotun khusus. Nah, kalau mau diartikan letterlek, dan tidaklah lil huruf, bagi huruf itu alamat khusus. Huruf itu tidak memiliki alamat khusus. Artinya kalau kata itu bukan isim dan juga bukan fi'il, berarti dia apa? Huruf. Nah, enggak ada yang keempat. Cuman tiga aja. Nah. Jadi huruf itu tidak memiliki tanda-tanda khusus. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Sampai ada yang di antara program itu bahasa Arab, dia bisa menjamin 2 minggu itu bisa baca kitab. Tapi belajarnya tiap hari, sehari 3 kali. Nah. Kalau ini, kalau kita seminggu 3 kali, mungkin 2-3 bulan saya katakan mulai bisa baca kitab. Kan mulai, jadi kan enggak menjamin bisa kan, mulai bisa, itu kan lain. Mulai bisa, mulai itu kan ya enggak yuk langsung bisa kan, enggak bisa langsung canggih. Berikutnya adalah pembahasan tentang anwa'ul jumlati. Macam-macam kalimat. Macam-macam kalimat. Kalau ada dalam bahasa Arab itu jumlah, kata al-jumlah, maksudnya adalah kalimat. Atau bahasa lainnya apa kemarin? Kalaman. halaman 1 itu pembahasan al-jumlatul mufidah. Jumlah yaitu dalam bahasa Indonesia kalimat, kata lainnya adalah kalaman. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama adalah jumlatun ismiyatun. Yang kedua adalah jumlatun fi'liyatun. Apa yang pertama? Jumlatun ismiyatun. Yang kedua apa? Jumlatun fi'liyatun. Jadi ingat-ingatnya mudah. Ismiyatun itu ya isim. Fi'liyatun itu fi'il. Maksudnya apa? Kita lihat. Jumlah ismi adalah makanat masbuqatan bi ismin. Jumlah ismi adalah jumlah atau kalimat yang masbuqatan didahului oleh isim atau didahului dengan isim. Antum lihat di situ masbuqatan itu isim karena ada tanwin. Kemudian bi ismin itu juga isim karena ada huruf jerba dan juga di tanwin, ya kan? Adapun ma, apa ma? Hah? Maksudnya isim fi'il apa huruf ma itu? Huruf. Nah, karena enggak dipahami maknanya kalau cuma ma, apa? Nah, apa itu makan atau minum atau apa? Jumlah ismi adalah jumlah atau kalimat yang didahului dengan isim. Misru contoh. Jadi ini tertib yang diberikan oleh muallif. Setelah kita melewati pengertian isim, setelah kita melewati pengertian fi'il, baru dibahas jumlah fi'liyah. Kalau kita langsung masuk ini, apa-apa yang dimulai dengan isim, isim itu apa kan nggak tahu. Nah, jadi seperti merangkai sebuah rumah itu diawali dulu dengan yang penting untuk bisa mendukung yang atas-atasnya. Seperti membangun rumah harus pondasi dulu awalnya, kemudian nanti atasnya itu dicor dan seterusnya naik-naik ke atas seperti itu. Nah, dan begitulah ilmu nahwu. Nah, apa yang disampaikan di depan selalu dan terus akan berkaitan dengan yang di belakang. Tidak mungkin tidak. Nah, di halaman 1, 2, 3 itu nanti akan berkaitan dengan yang halaman 5, 6 dan seterusnya. Halaman 5, 6, 7 berkaitan terus. Nah, sampai halaman-halaman yang berikutnya. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan kita. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului dengan isim. Atau kalimat yang didahului dengan isim, mislu contoh, Ahmadu maridun, Ahmad sakit. Ahmad ini isim apa fi'il? Isim. Siapa yang tahu tanda isimnya apa Ahmad? Ahmadu. Mana Mas Abu Asomah tadi, mana Abu Asomah? Dari artinya, Hasan. Di sini tidak ada satupun tanda isim. Ya kan? Al-Khafdu, Watanwin, Alif dan Lam. Nah, tidak ada di sini kan Ahmadu. Nah, huruf Jar juga enggak ada. Tapi kita tahu itu adalah isim karena dari artinya. Kalau Maridun ada tanda isim di situ, yaitu apa? Tanwin. Ahmadu, Maridun. Contoh berikutnya adalah al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Al-waladu, anak kecil laki-laki, yaqra'u sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Nah, ini semua contoh-contoh ini Ahmadu maridun ataukah al-waladu yaqra'ul Qur'an adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim. Enggak nulis itu kurang afdol. Ahmadu maridun. Atau apa tadi? Al-waladu yakra'u al-Qur'ana. Ini isim, ini isim. Ini disebut dengan apa? Jumlah ismiyah. Jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim kan itu. Berikutnya jumlatun fi'liyatun, jumlah fi'liyah. Makanat masbuqatan bi fi'lin. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Misal contoh maridho aliyun. Maridho aliyun. Maridho itu sakit. Aliyun nama orang. Maridho itu fi'il. Aliyun itu isim. Di sini maridho. Adakah di situ yang nampak dari tanda fi'il? Ada enggak? Qotsin sofa ta'itani sakinah? Enggak ada. Kalau ada yang mengatakan ada, mungkin kitabnya beda. Nah, wadah ini punya saya. Qot maridho, nah, mungkin kitab-kitab beda. Cuman kalau kitab kita sama, enggak ada enggak Pak Mariano? Ini diawali dengan apa? Dengan fi'il maridho, sakit. Ali sakit. Kemudian contoh berikutnya, yakra'ul waladul qur'ana. Anak laki-laki kecil itu, anak kecil laki-laki itu membaca Al-Quran. Sedang membaca Al-Quran. Ini diawali dengan apa? Dengan fi'il yakra'u. Ini disebut dengan apa? Jumlah fi'liyah. Anda perhatikan pada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang penting awalnya isim. Jumlah ismiyah itu yang penting adalah diawali dengan isim. Apakah kemudian setelah itu isim lagi ataukah setelah itu fi'il? Enggak berpengaruh. Yang penting kalimat itu diawali dengan isim, maka itu jumlah ismiyah. Karena di sini pada contoh yang pertama Ahmadu maridun itu isim sama isim. Ini disebut dengan Ahmadnya mubtada, maridunnya adalah khobar. Apa itu mubtada dan khobar? Ya saufa. Mubtada dan khobar itu apa? Saufa. Adapun contoh yang kedua Al-waladu yakra'u. Ini diawali dengan isim, setelahnya fi'il. Yang jelas diawali dengan isim, maka itulah jumlah ismiyah. Akan tapi kalau jumlah fi'liyah, itu mesti ada apa namanya isim yang ada di situ, seperti maridho aliyun yakra'ul waladu al-qur'ana. Karena apa? Karena enggak mungkin fi'il itu nanti bersambung dengan fi'il, pekerjaan sambung dengan pekerjaan, nanti enggak selesai-selesai. Maridho dahaba qara'a, apalagi enggak selesai-selesai, namanya fi'il semua, fi'il. Mesti di situ ada isimnya. Nah. Ya enggak? Contohnya apa? Maridho. Sakit. Kalau cuma seperti ini, tidak dipahami sebagai sebuah kalam. Karena apa kemarin kalam tidak menimbulkan pertanyaan lagi, ya kan? Ya enggak? Maridho. Sakit. Jika ada ditambah aliyun, artinya menjadi kalam. Dan ini penting untuk dipahami tentang jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya enggak penting ya. Semuanya penting. Lanjut. Yeah. Maridun aliyun. Bisa juga. Maridun aliyun. Cuman sepertinya agak aneh kalimatnya. Bisa. Sakit Ali. Nah. Tamrin sudah jam 8. Lanjut apa istirahat? Kalau istirahat itu nanti lanjut lagi loh. Kalau istirahat. Kalau berhenti ya sudah bubar. Kalau istirahat ya senak, minum, ngeteh. Istirahat dua. Istirahat dua hari itu istirahat saufa. Panjang. Nah, sekilas saja, ini tamrin, nanti bisa dikerjakan di rumah. Saya kasih apa artinya ya. At-tamrin itu latihan. Mayyizil asma'a, mayyiz itu bedakan antara isim-isim, wal af'ala dan fi'il-fi'il, wal hurufa dan huruf. Jadi al-asma' itu jama', al-af'al juga jama', cuman di sini hurufnya itu mufrad. Afan juga jamak ya, mufradnya al-harfu. Al-hurufa dan huruf-huruf berarti fi ma yali dari kata-kata atau kalimat-kalimat berikut ini. Jadi at-tamrinu itu artinya adalah latihan. Ada nama orang tamrin gitu ya. Berarti at-tamrin itu latihan. Mayyiz itu bedakan. Makanya ada anak yang sudah apa? Mumayyiz. Sudah bisa membedakan. Al-asma itu isim-isim, jamak dari al-ismu. Wal-af'al itu fi'il-fi'il, jamak dari al-fi'lu. Wal-hurufa dan huruf-huruf, jamak dari al-harfu. Fima yali dari kalimat-kalimat berikut ini. Nomor satu, iza ja'a Nasrullahi wal fathu. Idza apabila, jaa, apanya jaa, da, datang. Nasru pertolongan Allah, Allah. Wal fathu dan kemenangan. Apabila datang pertolongan Allah, wa dan al fathu dan kemenangan. Makanya ada apa namanya fathu Makkah, kemenangan atau dibukakannya kota Mekah. Nomor dua, ijtahada. Jadi yang enggak tahu ditulis artinya di apa namanya di buku itu pakai pensil. Kalau sayang sama apa bukunya, wah jadi kotor. Kalau pakai pulpen bisa pakai pensil. Nah, walaupun sekarang antum tahu ijtahada apa iza ja'a, tetap antum tulis. Nah, karena kita bukan Imam Syafi'i. Ijtahada itu bersungguh-sungguh. Muhammad nama orang, wa dan Hasan nama orang, fi dalam fahmi, memahami ad-darsi pelajaran. Jadi ijtahada Muhammadun wa Hasanun fi fahmi darsi. Muhammad dan Hasan bersemangat dalam memahami pelajaran. Bukan hanya semangat datang, tapi semangat memahami juga semangat. Nah, bertanya lanjut? Lanjut. Tadi semangat. Nomor tiga, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini. Idza apabila dakhala masuk ahadu salah seorang kum di antara kalian. Karena ini nanti suruh membedakan mana isim, fi'il, huruf. Jadi harus rinci. Al-masjidah masjid. Fa maka la jangan yajlis duduk. Yajlis duduk. Fa maka la jangan yajlis duduk. Hatta sampai yarka'a ruku' rak'ataini dua rakaat. Maksudnya sholat dua rakaat. Idza apabila dakhala masuk ahadu salah seorang kum di antara kalian al-masjida masjid. Diulang kok bandre podo ketinggal lagi. Fa maka la jangan yajlis apa yajlis duduk. Hatta sampai yarka'a rukuk. Rukuk tau ya, rukuk ya rukuk. Rak'ataini dua rakaat. Nomor 4. Nanti yang mau bertanya bisa WA. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Inna sesungguhnya al ma'a air tahurun suci. La tidak yunajjisu menajisi hu dia atau nya syai'un sesuatu apapun. Innal ma'a sesungguhnya air itu tahurun suci. La yunajisuhu tidak membuat dia itu najis sesuatu apapun. Innal ma'a tahurun sesungguhnya. Inna sesungguhnya. Al ma'a air tahurun suci. La tidak yunajisu menajisi hu nya atau dia syai'un sesuatu apapun. Jadi cara mengerjakannya antum tulis dulu idza ja'a nasrullahi wal fath. Nah, ditulis di kertas ya, bukan di papan tulis. Kalau papan tulis bawa ke sini repot nanti. Taklim malam Jumat pada bawa papan. Wah. Buat apa ngerjakan PR di buku tulis. Bukan papan tulis. Antum tulis dulu idza ja'a nasrullahi wal fathu. Kemudian antum rinci satu-satu. Idza itu fi'il atau isim. Ja'a isim atau fi'il. Dan antum sebutkan bagaimana cara mengetahui itu isim ataukah fi'il. Urah. Ya bisa tandanya, bisa artinya kan. Kalau ja'a ini kan fi'il mah, tak bocor ya. Fi'il kan ja'a. Tapi gak ada tandanya ya, antum ja'a fi'il. Karena artinya adalah pekerjaan. Nah. Demikian juga nasru. Nasru itu isim. Ya kan. Walaupun mengartikannya adalah pertolongan. Tapi karena dia mudhof maka dia isim. Di situ tidak ada tanda isim. Ada enggak? Nah, bil khafdi wa tanwin wa dukhul al walam wa huruful jari enggak ada. Tapi karena dia pertolongan menunjukkan kata benda. Jadi nasru itu isim karena artinya adalah menunjukkan kata benda. Nah, kalau Allahi kan karena kasroh. al-fathunya juga karena ada alif lam. Berarti kalau ada alif lam berarti fi fi'il. Fi'il waisim. Fi'il waisim. Nah, berarti enggak ngantuk. Lanjut boleh istirahat. Masih kuat? Masih kuat? Anak tanya benar ini. Masih kuat? Pak Budi masih kuat ya? Pak Budi dua. Enggak, antum masih kuat enggak? Jawab aja, enggak usah malu-malu. Yang nama belajar itu memang harus semangat. Belum ada saja. Masih kuat Mas Moko? Masih. Kalau antum masih, anak enggak kuat. Taufa, kita lanjutkan. Insyaallah pada malam apa ya? Malam Jumat insyaallah bi'inillahi ta'ala wallahu a'lam bishawab. Tetap semangat. Insyaallah mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakallahu. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum.